الحمد لله المصفي لقلب كل من اجتباه عن جميع علله ودرنه الذي له اختياراته في عبيده تظهر وبأسرارها قدم وأخر وبشر وأنذر ونعم وعذب وبعد وقرب وأبغض وأحب أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اختياره ومراده فينا خيرا وأن يزيدنا منه إفضالا وبرا وأن يجعلنا ممن ارتفع له باتباع الذكر عنده قدرا نشهد أنه الله الذي لا إله سواه ولا إله معه ونشهد أن حبيبه المصطفى محمد عبده ورسوله وحبيبه وأمينه وخليله فضله على الكل فهو المفضل وقدمه على الجميع فهو لهم الأول اللهم صل على حبيبك المجتبى من جاءنا عنك بالنبى وعلى آله السادة المطهرين النجبى وأصحابه العارفين النقبى ومن تبعهم بإحسان ممن أحسن مراقبتك في السر والنجوى وتمسك بأذيال التقوى وعلينا معهم وفيهم يا حي يا قيوم يا جامع الخلائق ليوم معلوم أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فتقوى الله يا عباد الله هي التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمره تغشته في العقبى فنون الندامة معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surat Al-Baqarah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون yang artinya apakah kalian orang-orang mukmin menginginkan agar supaya mereka orang-orang Yahudi beriman kepada kalian sedangkan sungguh telah ada di antara mereka kelompok-kelompok yang telah mendengar kalam Allah yaitu kitab Taurat lalu mereka dengan sengaja merubahnya dengan menambahi atau menguranginya setelah mereka memahami dan meyakininya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ayat di atas memberikan gambaran kepada kita tentang keadaan kaum muslimin Rasulullah dan para sahabatnya bagaimana mereka bersikap terhadap orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani yang ada di zaman mereka mereka kaum muslimin mempunyai keinginan bagaimana kiranya orang-orang Yahudi yang ada di sekitar mereka mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa kanat hadhil ayah تدل على أن هم الدعوة كانت تحمله قلوب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ayat di atas menunjukkan tentang semangat dakwah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka afatatma'una ayyubinu lakum وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa annal hamzah lil inkar, yakni sesungguhnya ayat tersebut mengisyaratkan bahwa annahu lan yu'mina jami'ul yahudu ila akhiriz zaman wa innama yu'minu minhumul afradu ba'dal afrad. Sesungguhnya tidak mungkin akan beriman keseluruhan orang Yahudi sampai hari kiamat, melainkan hanya sebagian kecil dari mereka. Wa yu'minu minan nasara jama'atun ba'dal jama'at, dan akan beriman dari kelompok orang-orang Nasrani golongan-golongan yang besar. Hikmatun minallah, ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, kita sebagai umat Islam haruslah mempunyai keinginan yang kuat untuk menyelamatkan mereka dari api neraka dengan menyeru mereka untuk beriman kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu ma'aqiyamina bil bayani wa ardil islami alaihim la nansa annallaha yuridu an yabqa man yabqa 'alal kufri minhum. Maka kita sekalian dengan segenap usaha kita untuk menyampaikan risalah Islam kepada mereka, hendaklah kita tidak melupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tersisa di antara mereka kelompok-kelompok yang tetap akan ingkar dan kafir sampai akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tersisa di antara mereka golongan Yahudi di akhir zaman nanti, orang-orang yang akan bersembunyi di balik pohon dan batu-batuan. Lalu pohon dan batu tersebut akan berbicara, menyeru kepada kita, ya Muslim, hadza yahudi warai, ta'al faqtulhu. Wahai orang Islam, kemarilah, ini ada orang Yahudi yang bersembunyi di belakangku, bunuhlah dia, kata batu dan pohon tersebut. Wa'dallah ala lisani Mustafa, ini merupakan janji Allah yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita mengambil pelajaran dari firman Allah, afatatma'una an yu'minu lakum, bahwa sesungguhnya kita komunitas kaum muslimin hendaknya kita mempunyai semangat untuk berdakwah, menyampaikan risalah yang kita warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mempunyai keinginan agar semua orang kafir yang ada di muka bumi ini mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu ta'abbadana bidzalik wa tama' fi dzalik. Keinginan luhur tersebut adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama ta'abbadana an narda bi qada'ih anna ala dhahril ardi man sayuharibu dinah wa manhajahu fi kulli zaman. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk ridha dengan takdirnya, bahwa akan selalu ada di sepanjang zaman orang-orang yang ingkar dan memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan hal ini akan menjadikan usaha dakwah kita seimbang zahir dan batin, istiqamah, sabar dan telaten, tidak gampang marah ataupun terbawa emosi. Fanahnu ma'abadnil wus'a fil bayani wa da'wah la nuqabilul aqdara bistakhat. Sebab kita mengetahui dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki musuh-musuhnya tetap ada. Hal tersebut untuk menyortir, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Walitabqa ni'matul jihad fi sabilillah, dan agar supaya tetap langgeng dan tetap bisa kita rasakan kenikmatan jihad fi sabilillah. Sebab jikalau manusia semuanya beriman, niscaya akan hilanglah kenikmatan jihad tersebut. Walakin madama fihim man yu'anid wa yukabir wa yushaqiq wa yu'zi wa yatarabbasu binad dawair fa ni'matu zirwati sanamil islam minal jihad fi sabilillah baqiyatun ladaina wa mabsutatun lana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya saja ketika kita sudah kehilangan semangat dan keinginan luhur tersebut, maka akan hilang pula dari kita kenikmatan jihad dan kenikmatan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenikmatan dakwah ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang kita warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan penghubung yang kuat antara kita dengan tugas risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ada di zaman kita ini orang-orang Yahudi? Apakah di zaman kita sekarang ini ada orang-orang Nasrani? Dan apakah kita kaum muslimin mempunyai keinginan untuk menyebarkan iman kepada mereka sebagaimana keinginan Rasulullah dan para sahabat beliau terhadap orang-orang kafir di zaman mereka? Ataukah keadaan kita sudah merosot sedemikian jauhnya sehingga ada di antara kita yang malah ingin untuk ada bersama orang-orang kafir tersebut, yang ingin untuk meniru dan menyerupai mereka, yang menggandrungi dan mengidolakan mereka? Apakah ini keinginan masyarakat Islam kita sekarang? Kalau itu yang terjadi, maka sungguh hal tersebut sudah sangat jauh melenceng dari sikap orang-orang yang beriman. Sudah sangat jauh melenceng dari sikap orang-orang yang percaya terhadap Al-Quran. Maka sudah saatnya bagi kita sekarang untuk sadar dan berbenah diri, memperhatikan dan memperbaiki, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita, dan lingkungan di sekitar kita. Mari bentengi diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita dengan ilmu dan takwa. Kita pererat hubungan dengan Al-Quran. Kita perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di penghujung tahun Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita semua taufik dan hidayahnya agar kita dapat lebih memperdalam kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa ringan dan semangat untuk meniru, meneladani dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan tutup lembaran di tahun ini dengan keadaan yang baik, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita nanti dengan keadaan yang baik pula, mati bi husnil khatimah, dengan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa taala yaqul وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله يا عباد الله، واتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وفرج عنا وانصرنا والمسلمين. اللهم قنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.